Mitra bisnis menyusul keadaan ekonomi dunia yang masih lambat dan berpindahnya fokus penggerak ekonomi global ke wilayah Asia, sejumlah investor Eropa juga sudah mulai melirik Indonesia sebagai tujuan investasi untuk mengembangkan portofolio ekonomi mereka di masa mendatang. Yang terjadi beberapa waktu terakhir adalah kunjungan delegasi dari Italia ke Indonesia untuk menjajaki kegiatan investasi di negara ini. Untuk membahas hal tersebut, saya sudah tersambung dengan ekonom Khatib Basri. Mas Khatib, sejauh mana sebenarnya pendekatan investor-investor dari Eropa untuk menanamkan modalnya di Indonesia? Nah, ini kan kita mesti sabar ya, pelan-pelan, karena investor Eropa ini kan nggak begitu kenal mengenai sini. Jadi saya itu sudah sangat senang mereka datang delegasi besar, ketemu dengan perusahaan di sini. Tentu kalau Italia itu tertarik dengan consumer product ya, seperti auto, karena kan Anda tahu perusahaan mobil Italia kan terkenal. Kemudian juga barang-barang fashion, Anda tahu kayak itu mereka. Terus kemudian makanan, mereka tertarik. Buat saya ini udah step besar, karena saya tanya sama duta besar Italia, kapan terakhir nih begini? Wah, dia bilang, saya udah nggak bisa ingat lagi, katanya. Mungkin 15, 20, 30 tahun lalu. Jadi, buat saya ini step yang bagus. Nanti yang berikut akan datang ke sini Spanyol. Ya, insya Allah itu Agustus. Kemarin saya berangkat ke Eropa, saya coba. Kemudian juga delegasi dari Prancis akan datang. Saya tuh mau mengambil, ya ini sebetulnya nggak enak kalimatnya ya. Di negaranya jelek gitu, saya mau bilang, Anda kalau terus-terusan stay di situ, portfolio Anda rusak. Anda harus rebalance, coba lihat di tempat kita returnnya cukup baik. Dan mereka sekarang ini datang, kemarin delegasinya datang. Kemudian dia ketemu dengan partner lokal, kemungkinan partner lokal. Kemudian mereka ketemu dengan kementerian, macam-macam lah. Kalau dilihat dari sudah banyak rencana berbagai macam negara Eropa yang ingin investasi di sini, karakteristik pasar seperti apa, Mas, yang menarik untuk digarap oleh mereka? Keunggulan negara Eropa itu adalah teknologi. Jadi kalau mereka masuk di consumer products-nya, bedanya itu adalah quality. Saya ambil contoh misalnya, kalau yang udah mulai banyak di koran, karena itu saya bicara terbuka deh. Volkswagen, kita kan pasar auto kita itu didominasi oleh Toyota, Honda, mobil Jepang lah, dan Korea kan. Tapi kemarin sudah di-launching apa? General Motors, ya kan? Kemudian juga Volkswagen explore kemungkinan ini. Nah, kalau investasi dari Eropa kayak Volkswagen, segala macam, itu yang selalu mereka, dan ini adalah selalu ada kebanggaan orang Eropa, itu adalah safety. Karena research mereka di dalam safety itu luar biasa. Jadi kalau selalu tuh misalnya, apakah saya nggak mau advertisement mobil ya, tapi kalau mobil Eropa itu selalu yang seat belt-nya yang paling bagus lah, kalau kecelakaan yang dikasih tahu probabilitasnya paling kecil, model-model kayak gitulah. Itu yang mereka mau offer ke sini. Jadi dia, ketika pembicaraan dengan saya, dia bilang, kita bisa nggak masuk dengan market seperti ini, harganya lebih mahal tetapi lebih aman. Nah, saya bilang silahkan aja, karena itu kan strategi bisnis ya, tetapi angle-nya itu lebih dari situ. Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.